Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin meringkas pelajaran-pelajaran penting dari ibadah Ramadan yang dengan pelajaran tersebut kita bisa memimpin diri kita sehingga kita menjadi pribadi yang soleh dan musleh. Juga dari pribadi yang soleh ini akan menjadi keluarga yang soleh dan musleh. Juga dari keluarga ini akan menjadi secara bertahap masyarakat yang soleh, akhirnya menjadi sebuah umat yang soleh dan soleha untuk membangun kedamaian di muka bumi ini. Sebagaimana Islam adalah satu akar kata dengan assalam, dan kita setiap hari mengucapkan assalamualaikum setiap ketemu dengan saudara kita, juga kita menutup salat kita dengan assalamualaikum. Betapa inti Islam ini adalah kedamaian, kedamaian dalam hati, dalam jiwa. Assalamu fin nafs, kedamaian dalam rumah tangga. Assalamu fil bait, kedamaian dalam masyarakat. Assalamu fil mujtama', kedamaian di alam semesta ini. Assalamu fil kaum. Jadi inilah inti al-Islam, bahwa Islam adalah intinya adalah kedamaian. Sungguh salah orang-orang yang tidak beriman yang menyangka bahwa Islam ini agama menakutkan. Lihatlah orang-orang Islam di bulan Ramadan, mereka adalah pribadi-pribadi yang indah, duduk bersujud, bersimpuh, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghidupkan hari-hari mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah pribadi muslim. Pandanglah mereka ketika mereka di Ka'bah, di Mekah, di Madinah. Mereka adalah orang-orang yang damai, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan kebaikan, menyebarkan keindahan. Mereka adalah ahli surga insyaallah karena mereka bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ayahbunda rahimakumullah, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil untuk menjadi bekal dengan Ramadan ini, supaya kita nanti selesai Ramadan kita sudah mendapatkan pegangan untuk diamalkan seumur hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa yang pertama kita harus bangun dalam jiwa untuk bisa mengambil pelajaran Ramadan dan menjadikan Ramadan seumur hidup kita adalah adanya iman yang kokoh. Iman yakin bahwa apa yang datang dari Allah pasti benar. Bahwa kalau kita ikut Allah pasti bahagia. Bahwa kalau kita bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, kita pasti sukses. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Inilah iman. Karena itu ketika Allah mengajak hamba-hambanya ikut program Ramadan, Allah memanggil mereka dengan imannya. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Perhatikan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang punya iman. Jadi di sini Allah undang yang punya iman saja. Karena untuk bisa ikut program Ramadan harus punya iman. Yakin bahwa apa yang Allah perintahkan benar. Yakin bahwa dengan ikut Allah pasti bahagia. Dan yakin bahwa ketika dia patuh kepada Allah, dia akan sukses. Tidak ragu. Tidak usah meraba-raba, mencari sana-sini seakan-akan seperti orang bingung. Mengambil sana, mengambil sini. Tidak. Allah sudah jelas dalam panduannya dalam Al-Quran. Bahwa kalau kita ikut Allah, kita pasti akan selamat. Ini makna iman. Karena itu, kalau kita masuk Ramadan, jangan hanya mengambil sebagian-sebagian saja. Jangan hanya ambil puasanya saja, yang lain ditinggalkan. Tidak. Ramadan ini acaranya satu paket. Ada siam puasa, ada baca Quran, ada qiyamul lail, ada makan sahur, ada i'tikaf, ada memburu malam Lailatul Qadar. Itu semua satu kesatuan, tak terpisahkan dalam acara Ramadan. Karena itu kita supaya bisa mengambil pelajaran Ramadan dan kita bisa mengambil sifat-sifat penting untuk menjadi bekal dalam diri kita, seumur hidup kita dari Ramadan, hendaklah kita ikut semua paket ini. Saya akan meringkas dalam kesempatan ini beberapa karakter yang ingin Allah tanamkan dalam jiwa sang hamba dari Ramadan. Yang pertama, kebiasaan mengendalikan nafsu dari yang halal. Ucapkan sama-sama, kebiasaan mengendalikan nafsu dari yang halal. Tangannya coba. Kebiasaan mengendalikan nafsu dari yang halal. Makan halal, iya kan? Kendalikan. Minum halal, kendalikan. Bersama istri halal, kendalikan. Mengapa? Kok dari yang halal? Bapak Ibu, kenapa kok dari yang halal? Subhanallah. Ada sebuah ungkapan dari salah seorang ulama mengatakan begini. La yattaqil abd hatta yata'awwad ay yabta'id 'anil halal liyakuna ab'ad min haram. Tidak mungkin sang hamba bertakwa kepada Allah sampai dia membiasakan diri mengambil jarak dari yang halal supaya semakin jauh dari yang haram. Inilah takwa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tentang puasa la'allakum tattaqun dengan ayat la'allakum tattaqun. Apa hubungan puasa dengan takwa? Tadi itu, membiasakan diri mengambil jarak dari yang halal agar kita tidak berlebih-lebihan dengan yang halal. Karena orang yang membiasakan diri berlebih-lebihan dengan yang mubah, yang boleh, lama-kelamaan akan terjerembab, tiba-tiba jatuh ke yang haram. Makanya yang halal saja ambil jarak. Rem. Jangan sampai kelewat batas. Supaya apa? Supaya aman. Seperti mobil, Bapak Ibu, dipasang bumper, sebetulnya belum tersentuh kepada benda di depannya. Kenapa kok dipasang bumper? Supaya bodi aman. Seandainya kejedot, yang kena bumpernya, bodinya tetap utuh. Nah, kita mengambil jarak dari yang halal supaya aman. Artinya, seandainya kejedot masih ada yang halal, tidak langsung jatuh kepada yang haram. Itu maksudnya. Dan ini rahasia puasa. Dan seorang akan selalu terjaga dari dosa ketika dia terbiasa menahan dari yang halal. Maka dia akan menjadi semakin jauh dari dosa, semakin terjaga dari maksiat. Inilah pribadi yang bertakwa. Kata Allah, la'allakum tattaqun. Ini yang pertama. Jadi yang pertama apa? Biasakan mengambil jarak dari yang halal, supaya semakin jauh dari yang haram. Ini kendalikan nafsu. Yang kedua, biasakan bangun sebelum fajar. Ini pelajaran dari sahur. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bersahur? Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَزْوَدِ مِنَ الْخَيْتِ الْأَزْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Makanlah, minumlah, sampai jelas terbit fajar. Di sini Allah ingin menjelaskan waktu sahur. Bahwa waktu sahur adalah menjelang fajar sampai jelas terbit fajar. Bukan sahur namanya setelah terawih. Sebab tujuan sahur itu bukan kenyangnya sebetulnya. Karena banyak orang kuat berpuasa tanpa sahur. Tapi oleh Allah dianjurkan agar bersahur. Dan Nabi juga menganjurkan bersahur. Kenapa? Karena itu ibadah. Karena ini ibadah, maka tujuannya bukan masalah kenyangnya. Tetapi tujuannya adalah supaya kita terbiasa bangun sebelum fajar. Dan kita juga di saat yang sama kuat berpuasa. Lebih semangat berpuasa. Jadi tujuan sahur itu dua. Adaul ibadah, ibadatul sahur. Yang kedua, al-muhafadu al-quwa indasyam. Yaitu kita melaksanakan ibadah, yaitu ibadah sahur, sebagai taatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita supaya lebih kuat ketika berpuasa. Maka ini ibadah. Katakanlah ada orang mengatakan, Pak Ustaz, aku kuat untuk tanpa sahur. Kata Nabi, tetap usahakan bersahur. Walau jur'atan mimma, walau jur'atan mimma, sekalipun seteguk air. Hendaklah dia minum, supaya kebahagiaan ibadah sahur. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bersabda dalam sebuah hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah. Karena dengan sahur ada keberkahan. Jadi orang kebahagiaan, keberkahan berpuasa, keberkahan Ramadan ketika dia sahur. Allah mudahkan dia dapat keberkahan dalam hidupnya ketika dia bersahur. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa inna Allah wa malaikatahu yusallun 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya membacakan salawat kepada mereka yang sahur. Jadi orang yang tidak sahur, sekalipun dia kuat berpuasa, tidak kebagian keberkahan, juga tidak kebagian salawat dari Allah dan para malaikat di langit. Di sini kita penting bahwa sahur adalah merupakan ibadah di Ramadan. Karena itu, kita hendaklah berusaha selalu bersahur. Supaya apa? Ada karakter yang ingin utarakan, yaitu apa? Supaya punya kebiasaan bangun sebelum fajar. Bahwa pribadi sukses ketika dia bangun pagi. Pribadi berkah ketika dia membiasakan bangun sebelum fajar. Karena itu dalam Islam kita dimudahkan dengan adanya sholat tahajud. Subhanallah. Ini juga termasuk bagian daripada cara Allah supaya kita menyongsong fajar dengan sholat tahajud. Sampai kata Allah SWT, kita diajarkan bahwa dengan bertahajud kita akan lebih mulia. Allah SWT dalam Quran, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ أَسَىٰ أَيَّبَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Bahwa di antara sebagian malam, di bagian malam terakhir, kita bangun, salat tahajud, supaya kita mendapatkan maqam, posisi yang tinggi di sisi Allah SWT. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menyongsong fajar. Seorang mukmin tidak pantas bangun setelah matahari terbit. seorang mukmin wajib bangun waktu fajar karena dia wajib salat subuh. Dan Allah Subhanahu wa taala mendistribusikan rezeki kepada hamba-hambanya justru di saat ketika fajar terbit. Dan hampir banyak kemenangan dalam Islam adalah karena mereka menyongsong fajar. Sampai-sampai ketika Allah menggambarkan tentang kuda perang. Allah berfirman apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a. Di sini kata Allah apa? Fal mughirati subha. Bahwa pasukan kuda ini yang berangkat ke medan tempur berangkat di waktu pagi. Dan hampir kemenangan itu tercapai selalu di waktu pagi. Bapak Ibu, inilah salah satu keberkahan bahwa kalau kita ingin sukses di dunia dan ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah selalu bangun pagi, menyongsong fajar. Binatang saja, Pak, Bu, rahimakumullah, seringkali berteriak waktu pagi seakan membangunkan kita. Ayam berkokok kapan? Waktu pagi, waktu fajar. Perhatikan. Supaya kita apa? Bangun. Dan ternyata ada hadis yang menggambarkan bahwa ternyata binatang-binatang itu mendengar siksa kubur, Bapak Ibu. Yang tidak dengar oleh manusia. Kita tidak mendengarnya. Jadi seakan mereka mendengar siksa kubur, mereka berteriak kepada kita, bangun. Aku mendengar saudara-saudaramu yang mati duluan disiksa di kuburan. Jangan sampai kalian disiksa yang sama. Bangun. Mereka berteriak. Ya Allah. Allah menjaga kita. Agar kita bersungguh-sungguh mentaatinya. Ini yang kedua. Yang ketiga. Bismillah. Hiduplah bersama Al-Quran. Bapak Ibu, roh kita ini Al-Quran. Allah firman, wa auhayna ilaika ruhan min amri. Allah menyebutkan bahwa telah mewahyukan kepadamu Muhammad ruh. Roh di sini yang menentukan kehidupan kita. Maksudnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini roh manusia. Ketika manusia tanpa Al-Quran, maka dia seperti rangka tanpa roh. Seperti tubuh tanpa jiwa. Tidak bermakna. Ibu-ibu. Halo, ibu-ibu. Ya. Kalau ada seorang laki-laki. Ibu mau jadi istrinya laki-laki ini karena apanya? Apakah karena tajir, kaya? Mau enggak, Bu? Punya suami tajir tapi enggak punya roh? Enggak mau. Enggak mau, kan? Jadi ternyata manusia ini yang paling penting ruhnya juga. Jadi tidak cukup seseorang hanya sekedar jasad. Dia harus ruh. Nah, supaya kita punya ruh, baca Quran. Karena itu di bulan Ramadan, Allah mengidentikan Ramadan dengan Al-Quran. Perhatikan Bapak Ibu, nih, yang hadir di depan kita ini banyak dari tunanetra. Secara fisik, mereka tidak melihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggerakkan jiwa mereka supaya mereka belajar membaca Quran. Nanti di hari kiamat kita ditanya, kenapa kamu tidak baca Quran? Tidak bisa ya Allah. Loh, kamu kan punya dua mata. Aku enggak sempat ya Allah. Ini hambaku buta, enggak punya mata, bisa baca Quran. Loh. Mana itu mata yang aku berikan kepada kamu? Allah tagih itu nikmat mata. Aku beri kamu mata, tidak digunakan untuk belajar membaca ayat yang aku turunkan. ini hambaku buta, tidak bisa melihat, dia bisa baca Quran dengan huruf yang dia bisa pelajari. Maka kita tidak bisa menjawab ketika itu. Karena apa? Karena semua ada buktinya. Nanti tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghadirkan seorang tidak punya kaki yang rajin ke masjid. Allah tagih, mana itu nikmat kaki aku berikan kepada kamu. Kenapa kamu aku beri dua kaki, kamu tidak ke masjid? Ini hambaku tidak punya kaki ke masjid. Kita malu kepada Allah. Diberi nikmat tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Karenanya kata Allah dalam Al-Quran, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu akan ditanya suatu saat tentang nikmat yang Allah berikan. Bismillah. Inilah Al-Quran. Jadi nanti di hari kiamat tidak ada alasan bahwa karena aku buta misalnya, lalu kemudian aku punya alasan, ya Allah aku buta, aku tidak mau belajar. Ingat Bismillah. Kita punya telinga, kita punya hati, kita punya akal, sekalipun kita tidak bisa melihat. Allah juga tanyakan mereka di hari kiamat. Dan Allah punya perhitungan tentang semua dari kita, baik yang lengkap maupun yang tidak lengkap. Kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang kita dapatkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karenanya saya menemukan Bapak Ibu, ada beberapa ulama dia tidak bisa melihat, tapi dia alim. Dalam sebuah acara Hafiz Indonesia tahun 2013 di RCTI yang saya hadiri sendiri karena waktu itu sebagai juri Hafiz Indonesia, ada seorang anak muda namanya Syekh Jihad, dia umur 10 tahun. Dia hafal Quran dengan halamannya. Saya tanyakan, surah Al-Baqarah ayat 2. Surah Al-Baqarah ayat 100. Dia langsung menyebutkan halaman sekian, baris kesekian, bunyinya ayatnya begini, terjemahannya begini, penjelasannya begini, hadisnya yang berkenaan dengan ayat ini begini. Ya Allah, dia buta tapi dia bisa membaca Quran, hafal dengan halamannya. Akhirnya apa? Kita melihat langsung anak seumur Syekh Jihad dimuliakan oleh Allah SWT. Saya tanya kepada ayahnya. Ayahnya sangat tersentuh dengan kebaikan anaknya yang buta ini. Bernama Syekh Jihad. Apa kata ayahnya? Setiap malam dia yang bangun lebih dahulu membangunkan sang ayah untuk sholat tahajud. Subhanallah, anak umur 10 tahun. Dia yang bangun lebih dahulu membangunkan ayahnya. Dan itu pun dia menangis memohon ampun kepada Allah. Sudah dia dijaga pandangannya, masih bertobat kepada Allah. Banyak orang bisa melihat apa saja yang Allah haramkan, tidak bertobat, bahkan tidak pernah berdosa. Ini kita akan malu kepada Allah SWT. Nah Bapak Ibu, ini dia Al-Quran yang membuat jiwa kita menjadi hidup. Karena itu hidupkan jiwa kita dengan Al-Quran. Tanpa Al-Quran tidak ada gunanya hidup kita. Seperti HP, Bapak Ibu, ini HP. Ini berfungsi karena dua, dicas, diisi pulsa. Coba, tanpa dicas, HP ini mati. Tanpa diisi pulsa, HP ini tidak berfungsi. Sama dengan kita. Kita ini Pak, ada jasad, hardware, ada ruh, software. Nah, tapi kita butuh pulsa, butuh power, supaya kita berfungsi. Sebab kalau kita hanya punya jasad dan ruh, tapi tanpa power, tidak berfungsi. Seperti HP yang dicas. Ada hardware-nya, ada software-nya, tapi no power, maka tidak berfungsi. Sama dengan kita, ada jasadnya, ada rohaninya, ada jiwanya, tapi no power, tidak berfungsi. Makanya kita harus ngecas, ngisi kita. Dengan apa? Al-Quran. Karena itu kita diajarkan sholat. Dalam sholat baca Quran. Karena itu kalau kita sholat, jangan asal-asalan. Nikmati sholat. Bacalah Al-Quran dengan baik. Bapak Ibu, baca dengan sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca dengan khusyuk, baca dengan tenang. Ini Al-Qur'an. Ini yang mengisi jiwa. Tapi kalau kita baca asal-asalan, apaan itu? Kita tidak bisa mengerti, tidak bisa menikmati, tidak bisa masuk ke jiwa kita. Al-Quran ini, Bapak Ibu, masuk ke hati ketika dibaca dengan lafal yang benar, makhraj yang benar, dan tajwid yang benar. Kalau Bapak Ibu panjangkan yang pendek dipanjangkan, tidak bisa nikmat. Contoh misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak enak. Kenapa? Karena kepanjangan. Jadi sesuatu yang terlalu panjang tidak enak. Terlalu pendek salah. Kita harus juga meletakkan tempatnya pada posisinya. Yang dua harkat, dua harkat. Yang enam harkat, enam harkat. Begitu juga dengungnya. Ini adalah merupakan fitrah manusia. Ketika manusia membaca dengan baik, maka dia akan menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, fal asifati asfa, wan nashirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulqiyati dhikra, udhran aw nudhra. إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. كتاب baca yang panjang, yang pendek, yang dengung, semua diberi haknya. Masing-masing sesuai dengan hak hurufnya. Inilah Al-Quran, Rasulullah. Dan tidak ada di dunia kitab seperti Al-Quran. Ada cara membacanya. Inilah roh kita. Kalau kita bersungguh-sungguh membaca Quran, kita akan kebahagiaan indahnya Al-Quran. Dan jiwa kita akan hidup. Ini makna ayat, وَأُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا min amrina. Aku berikan kepadamu, aku wahyukan kepadamu, yaitu ruh. Subhanallah, inilah Al-Quran. Karena itu di Ramadan, siapa yang masuk Ramadan tidak membaca Quran, dia tidak kebahagiaan Ramadan secara utuh. Karena di antara inti Ramadan adalah membaca Quran. Bahkan Bapak Ibu Rahimullah, ketika masuk Ramadan, Rasulullah SAW duduk berduaan bersama malaikat Jibril, menghatamkan Al-Quran. Subhanallah. Para sahabat di tempat rumah mereka masing-masing, ada yang di masjid, mereka berlomba-lomba menghatam Al-Quran. Para tabi'in juga demikian. Ada yang khatam seminggu sekali, ada yang khatam seminggu dua kali, ada yang khatam, kata Imam Nawawi mengatakan bahwa ada yang khatam sehari sekali. Subhanallah. Jadi Quran sebetulnya sedikit, Bapak Ibu. Yang banyak setannya. Kalau kita baca tiga baris, perih. Mata sudah mulai perih. Setannya masuk ke mata. Baca setengah halaman, sakit pinggang. Satu halaman, kemeng betis. Nah itu. Jadi Bapak Ibu Rahimahullah, ayo berlomba-lomba kita membaca Quran. Karena ini ruh kita. Supaya kita menjadi orang yang hidup. Seperti kita punya HP berfungsi karena dia dicas dan diisi pulsa. Kita mengisi jiwa kita dengan Al-Quran, kita akan menjadi jiwa yang hidup. Sudah dapat berapa? Dapat tiga. Dapat empat. Pertama, iman yang kokoh. Kedua, kendalikan nafsu. Ketiga, bangun pagi. sebelum fajar. Keempat, hidupkan dengan Al-Quran. Yaitu hidupkan jiwa kita dengan Al-Quran. Mau disebutkan, pertama apa? Iman yang kokoh. Kedua, kendalikan nafsu. Ketiga, bangun pagi. Empat, hidupkan Al-Quran. Kalau dengan gerakan, gimana dengan gerakan? Pertama, ya, iman. Tangan ke atas, nunjuk ke atas. Iman yang kokoh. Tangannya ke atas semuanya. Iman yang kokoh, tunjuk. Tauhid, iman yang kokoh. Kedua, gimana? Ya, sini, kendalikan nafsu. Tangannya gimana? Ya, di dada. Ya, kendalikan nafsu. Ketiga, bangun pagi. Tangan, ya, bangun pagi. Keempat, membaca Quran. Tangannya, ya, membuka seperti membaca Quran. Tangannya digabung seperti membaca Quran. Subhanallah. Kemudian, Alhamdulillah, di antara pelajaran penting di Ramadan adalah mengisi malam terakhir atau 10 hari terakhir dengan banyak di masjid. Itulah i'tikaf. Kita hidupkan rohani kita bersama Allah, mengkhususkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah i'tikaf. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menutup paket tentang Ramadan dengan i'tikaf. Allah firman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Perhatikan, wala tubashiruhunna wa antum akifun fil masajid. Jangan kamu dekati istrimu dan kamu beritikaf masjid. Maksudnya apa? Khususkan diri kita untuk Allah. Sudah, urusan dunia ambil jarak dulu. Sampai istri pamit, mama aku ke masjid, aku itikaf. Urusan semua aku fokus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu tahu apa pelajaran dari itikaf? Fokus. Fokus. Kebahagiaan akan tercapai ketika kita fokus. Orang yang tidak pernah fokus tidak akan pernah sukses. Kita harus fokus. Sholat, fokus. Jangan sambil mikir pekerjaan. Ini maknanya khusyuk. Bahwa kita berkhusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat akan terasa berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Kenapa? Karena orang yang fokus, yang khusyuk akan menikmati salatnya. Tapi orang yang banyak bawa pekerjaan dalam salat, dia tidak akan pernah menikmati salat. Karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi ketika pulang ke rumah, kata Aisyah, dia langsung menemani Aisyah, fokus dengan istri. Jangan seperti orang sekarang ya. Suami istri berdampingan. Yang istri bawa gadget, suami pegang gadget. Berdampingan, tapi berpisah. Kenapa? Masing-masing sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Ya, dengan HP-nya sendiri-sendiri. Nanti tidur di depan yang sama. Ini istri di sampingnya, suami di sampingnya. Tapi masing-masing pegang BlackBerry sendiri-sendiri. Akhirnya tertidur dengan BlackBerry masing-masing. Ya Allah, ini zaman sekarang. Pilih bu, pegang gadget atau pegang Quran? Nah itu kita ngomong ya, tapi prakteknya gimana? Ya Allah, ayo kita ubah cara hidup seperti ini. Harus ada fokus. Ketika di rumah sama istri. Apa kata Aisyah? Aisyah subhanallah menceritakan bahwa sampai di mana dia duduk itu ada Nabi. Sampai satu hari Aisyah sedang haid, Nabi minta agar membaringkan tubuhnya. Lalu menghampar selengkan tipis, Nabi menempelkan pelipisnya di dada Aisyah. Aisyah bahagia radhiyallahu anha bersama Rasulullah SAW. Subhanallah. Itu dulu bu. Itu dulu ya. Kalau sekarang bapak tidur ke dada ibu, apa kata ibunya? Pak, ada bantal sana pak. Gitu. Bapak ibu, Allah. Ayo kita bersungguh-sungguh di rumah. Kalau sedang bersama anak, fokus sama anak. Ada orang tua, cuekin anak. Anak datang sekolah, diabaikan tuh anak. Lupa bahwa itu anaknya. Kenapa? Karena sibuk sendiri. Bapak ibu tahu, ada seorang anak tiba-tiba menggantung dirinya. Padahal rumah itu kaya. Karena apa? Dia pulang ke rumah tidak menemukan ayah dan ibunya di sana. Ayah ada tapi sibuk dengan dirinya masing-masing. Anak memanggil ayah, mama, ingin diucapin salam, ingin dipeluk, tidak kebagian karena bapak ibunya sibuk dengan dirinya masing-masing. Bismillah. Inilah keluarga yang menyedihkan. Akhirnya apa? Terakhir suaminya bercerai, menikah dengan perempuan lain. Sang istri juga menikah sama laki-laki lain. Dan anak kemudian kehilangan rumah tangga. Dia minta supaya kembali tidak ada. Akhirnya dia menggantung dirinya. Bapak ibu, rahimakumullah. Inilah 4 pelajaran penting di Ramadan. Mohon diingat. Yang pertama apa? Iman. Kedua, kendalikan nafsu dari yang halal supaya semakin jauh yang haram. Yang ketiga, bangun pagi. Keempat, hidupkan ruh dan Al-Quran. Yang kelima, fokus seperti i'tikaf di masjid. Itulah 5 kata kunci dari Ramadan. Semoga memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Dan ingat, Ramadan bukan hanya untuk Ramadan, tapi juga untuk kita amalkan seumur hidup kita. Jadi kalau kita kasih judul ini ceramah, judulnya apa? Jadikan Ramadan seumur hidupmu. Ini dia pelajaran penting dari Ramadan dengan 5 cara tadi itu. 5 kata kunci yang tadi saya jelaskan. Terakhir, barakallahu, mari kita baca istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya, silakan.